بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إن شاء الله كتاب كان pembacaan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sedikit lagi beberapa faidah dari hadis 23 yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang faidah yang ke-6, qala rahimahullah anna al-Qur'ana hujjatun lil insani au alaihi, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membela seseorang, atau sebaliknya hujjah yang akan memudaratkan dia, yang akan menjadi bumerang baginya. Walaisa hunaka wasiqatun bi haitsu la yakunu hujjatan lil insani aw hujjatan alaihi. Di sana tidak ada tengah-tengah antara dua perkara tadi, yaitu tidak menjadi hujjah pembela bagi seseorang, tidak pula menjadi penghujatnya atau yang akan memudaratkan dia. Bal imma kada wa imma kada. Fanas'alullaha an yaj'alahu hujjatana nafi'an lana. Maka kita memohon kepada Allah agar Dia menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah pembela kita yang bermanfaat bagi kita. Qala as-sabi' as-sabi'ah, faedah yang ke-7, anna kullan nasi la budda ayya'mal, bahwasanya setiap orang mesti dia beramal, beraktivitas, bekerja atau melakukan perbuatan. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda beliau, kullu nasi yabdu, setiap manusia beraktivitas di pagi hari, pergi di pagi hari menuju pekerjaan-pekerjaan mereka. Wa thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dan telah sabit, telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau bersabda, asdaqul asma'i harithun wa hammamun, sejujur-jujur nama adalah haris, yang bekerja, yang membajak, bercocok tanam, dan hammam, yang memiliki himmah-himmah, keinginan-keinginan dan cita-cita. Namun hadis ini secara sanad dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi memang nama Haris dan Hammam adalah nama yang sesuai dengan kondisi orang. Li'anna kulla insanin harithun wa hammam, dikarenakan setiap orang itu adalah haris, yang beraktivitas, bekerja, bersetok tanam, membajak dan seterusnya, dan hammam, yang memiliki keinginan dan cita-cita. Yang ke-8, annal amila imma ay yu'tiqa nafsahu wa imma ay yubiqaha, dan bahwasanya orang yang beramal, yang beraktivitas, bisa jadi dia membebaskan, memerdekakan dirinya, atau sebaliknya bisa jadi dia menghancurkan, membinasakan dirinya. فإن عمل بطاعة الله واجتنب معصيته فقد أعتق نفسه. Maka apabila seseorang lakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka sungguh dia telah memerdekakan dirinya. Wa harraha min riqis syaitan, dan dia telah membebaskan dirinya, jiwanya dari penghambaan atau perbudakan kepada syaitan. Wa in kana al-amru bil 'aksi faqad awbaqaha. Namun kalau masalahnya sebaliknya, dia bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti dia telah membinasakannya. Ai ahlakaha, telah menghancurkan, membinasakan jiwanya atau dirinya. Yang terakhir, yang kesembilan, faedah dari hadis ini, annal hurriyata al-haqiqiyata hiya al-qiyamu bi ta'atillah. Yang namanya kebebasan yang sejati, yang sebenarnya, yang hakiki, adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Inilah kebebasan yang sebenarnya. Walaysat itlaqul insani nafsahu ya'mala kulla syai'in aradah. Bukan yang namanya kebebasan adalah seseorang membiarkan jiwanya, membebaskan jiwanya untuk melakukan apa saja atau segala sesuatu yang dia inginkan. Bukan itu yang namanya kebebasan. Seseorang bebas berbuat apa saja yang dia inginkan. Bukan itu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fin nuniyah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, harabu minar riqi alladhi khuliqu lahu. Mereka manusia lari dari penghambaan, yakni penghambaan perbudakan kepada Allah. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah, yang mana mereka diciptakan untuk itu, untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Wa bulu biriqin nafsi wasyaitan. Namun justru mereka diuji dengan penghambaan kepada hawa nafsunya dan syaitan. Mereka katanya ingin bebas berbuat sesuai dengan yang mereka inginkan, tidak mau terikat dengan syariat, tidak mau menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Maka mereka ketika seperti itu kondisinya, mereka akan terjatuh kepada penghambaan terhadap hawa nafsu dan syaitan. Dan ini mesti terjadi. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, pasti menjadi hamba hawa nafsunya dan hamba syaitan. Tentunya sangat-sangat rugi dia. Dan tidak mungkin dia bebas tidak menjadi hamba siapapun. Tidak mungkin. Pasti dia akan menjadi hamba salah satu dari dua hal ini. Hamba Allah atau hamba selain Allah. Apakah hawa nafsunya atau syaitan. Fakullu insanin yafirru min ibadatillah. Maka setiap orang ingin lari dari beribadah kepada Allah, dari menghambakan dirinya kepada Allah. Fa innahu sayabqa fi riqis syaitan wa yakunu 'abidan lisyaitan. Maka kalau dia lari dari menghambakan diri kepada Allah, maka dia akan tetap menjadi hamba syaitan. Dia akan berada pada penghambaan terhadap syaitan dan menjadi hamba syaitan, budak syaitan. Ayyadzillah. Sehingga tidak ada pilihan kecuali satu pilihan yang terbaik, ini yang harus dipilih, yaitu menjadi hamba Allah. Kalau tidak, tidak mau menjadi hamba Allah, pasti menjadi hamba syaitan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya ke 24. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu an, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. Dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dalam hadis yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya Allah عز وجل, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Hadis yang seperti ini namanya hadis Qudsi, dari Nabi, dari Allah, dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah, inilah yang dinamakan hadis Qudsi. Dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Fala tadzalamu, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu, kalian seluruhnya itu adalah sesat, setiap kalian itu adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Oleh karena itu mintalah kalian hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'un illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, oleh karena itu mintalah kalian makanan kepadaku, niscaya aku beri makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah orang yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Oleh karena itu mintalah kalian pakaian kepadaku, pasti aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian sering berbuat salah, sering berbuat dosa di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, oleh karena itu mohonlah ampunan kepadaku, hendaknya kalian mohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan aku sehingga kalian dapat memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan juga kalian sekali-kali tidak akan bisa sampai untuk memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian mampu memberikan suatu kemanfaatan kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kalian, makhluk yang pertama dan yang paling akhirnya di antara kalian, manusianya dan jinnya, ini seluruh manusia, mereka berada di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi seandainya kalian semuanya dari yang awalnya sampai yang akhirnya, manusianya dan jinnya seluruhnya adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hatinya itu hati yang paling bertakwa. Niscaya hal itu tidak akan menambahi sedikit pun pada kerajaanku, kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kalian dan yang terakhirnya, manusianya dan jinnya, semuanya berada di atas hati yang paling pendosa di antara kalian, yakni seandainya semuanya itu kalian manusia dari yang awalnya sampai akhirnya, manusia dan jinnya seluruhnya adalah orang-orang yang paling bejat seperti iblis semuanya misalkan, maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku, kerajaanku sedikitpun. Ini menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh makhluk. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasa dhalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhirnya, manusianya dan jinnya, semuanya berdiri di satu tempat yang luas, yang datar, lalu semuanya minta kepadaku, minta sesuatu yang mereka butuhkan kepadaku semuanya, lalu aku berikan semuanya, masing-masing dari kalian, apa yang dia minta, aku berikan semuanya, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada sisiku, kata Allah. Illa kecuali kama yang kusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali sebagaimana jarum yang kecil, tentunya jarum yang kecil tidak akan mengurangi air laut yang banyak, yang sangat besar, apabila jarum tersebut dimasukkan ke dalam lautan. Apa yang nempel di jarum tidak dianggap apa-apa dibandingkan dengan lautan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Kalaupun mau dipermisalkan, maka seperti itu. Ini hanya untuk memberikan pemahaman, pendekatan pemahaman. Intinya kekuasaan Allah atau apa yang Allah miliki, apa yang ada di sisinya tidak akan berkurang, walaupun Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Thumma uwafikum iyaha. Lalu aku akan memberikan balasan atas amalan-amalan tersebut untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. maka siapa saja yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan siapa saja yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Qala Syekh Ibn Taimin rahimahullah, kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, wa hadzal hadithu asbahuhu yusamma al-hadith al-qudsi. Hadis ini dan hadis-hadis yang sepertinya, yang semisalnya, disebut dengan hadis qudsi. Li'annahu yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anillah. Dikarenakan dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai perkara yang diharamkan. Fa bayyana Allahu azza wa jalla fil hadithi, maka dalam hadis ini Allah azza wa jalla menjelaskan, annahu harama dzulma ala nafsihi, bahwasanya dia mengharamkan kezaliman atas dirinya. Fala yadzlimu ahadan, maka Allah sekali-kali tidak mendzalimi seorang pun dari makhluknya. La biziyadati sayyatin, baik dengan menambah kesalahan, harusnya kesalahannya 10 lalu ditambah menjadi 12 misalkan, Allah tidak seperti itu. Tidak mendzalimi hambanya artinya tidak menambahi kesalahan atas hambanya. Allah hanya menulis kesalahan sang hamba sesuai dengan jumlah kesalahan dia, tidak ditambahi. Wala binaqsi hasanatin, dan juga Allah tidak mendzalimi seorang pun, maksudnya Allah tidak mengurangi kebaikan sedikit pun dari makhluk. Allah tidak mengurangi sedikit pun kebaikan makhluknya. Kalau dia punya kebaikan 10, Allah tidak akan memberikan pahala 9 atau 8, tapi sesuai dengan kebaikan dia 10. Bahkan Allah lipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah tidak mendzalimi hambanya sedikit pun. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wa la hadma, dan siapa saja yang melakukan amalan-amalan saleh dalam keadaan dia beriman, maka orang yang beriman tersebut tidak akan khawatir diperlakukan zalim, dikurangi, maka dia tidak akan khawatir diperlakukan zalim terhadapnya, dan juga dia tidak khawatir akan dikurangi hak-haknya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Arti dari Allah tidak mendzalimi hambanya adalah Allah tidak akan menambah kesalahan kepada hambanya dan tidak akan mengurangi kebaikan hambanya. Bukan artinya Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya. Allah Maha berbuat. Fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat apa yang Dia inginkan. Ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada hamba-Nya, maka bukan kezaliman, tetapi itulah perbuatan Allah yang pasti ada hikmahnya. Ketika seorang hamba diberikan ujian, musibah ataupun yang lainnya, maka ada hikmah di balik itu. Di samping ada sebabnya, dia diberikan ujian karena kelalaian dia, kemaksiatan dia, atau sebabnya ingin menambah kebaikan. Dia orang yang soleh luar biasa, maka diberikan ujian untuk apa? Untuk menunjukkan atau agar nampak kesolehan dia, kejujuran iman dia. Ini sebabnya. Dan tujuannya agar tadi dia semakin mendapatkan pahala yang besar, semakin banyak pahala. Intinya semua yang Allah lakukan kepada hamba-Nya bukan kezaliman. Mengapa? Karena ketika dia diberikan ujian contohnya dan dia sabar, Allah akan memberikan pahala yang terbaik, yang sempurna, tidak akan dikurangi pahalanya. Ini menunjukkan Allah tidak zalim. Dia diberikan ujian, penyakit yang luar biasa, penyakit yang kronis misalkan, atau ujian kurang harta atau kebangkrutan, kerugian. Kemudian dia bersabar, berdoa kepada Allah, yakin dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang sempurna atas amalan-amalan dia. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Ini menunjukkan Allah tidak zalim kepada hamba-Nya. Waja'altu, tadi surat Thaha 112. Waja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai perkara yang diharamkan. Ai ja'altu adzulma bainakum muharraman fayuharrimu 'alaikum fayahrimu 'alaikum ay yadzulima ba'dukum ba'dha. Yani aku jadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan di antara kalian, maka haram atas kalian sebagian kalian menzalimi sebagian yang lainnya. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wal fa'u litafri'i ala ma sabaqa. Rufa ini untuk menjelaskan apa yang telah lewat, jelaskan cabangnya atau sebagai akibatnya. Karena Allah menjadikan kezaliman, karena Allah menjadikan kezaliman itu di perkara yang diharamkan di antara manusia, maka akibatnya atau konsekuensinya Allah larang manusia untuk saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Oleh karena itu mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan berikan hidayah kepada kalian. Al-ibadu kulluhum dhalun fil ilmi wa fil amali illa man hadahullah azza wa jalla. Hamba-hamba itu seluruhnya adalah orang-orang yang sesat dalam masalah ilmu dan dalam masalah amalan, tidak berilmu dan tidak mampu beramal, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah azza wa jalla. Wa idza kana amru kadzalika fal wajibu talabul hidayati minallah. Dan apabila urusannya seperti itu, maka wajib minta hidayah kepada Allah. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, fastahduni ahdikum. Oleh karena itu mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah kepada kalian. Ayat utlubul hidayata minni ahdikum, mintalah hidayah oleh kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wal hidayatu huna, dan yang dimaksud hidayah di sini, tashmalu hidayatul ilmi wa hidayatut taufiq, mencakup hidayah ilmu dan hidayah taufiq. Ilmu artinya dia paham tentang Al-Qur'an, Sunnah, tentang ilmu syar'i. Hidayah taufiq artinya dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dua-duanya kita minta dalam doa kita, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus, yaitu hidayah ilmu. Kita minta kepada Allah ilmu dan juga tambahan ilmu, dan minta taufik agar bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan tersebut. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Wa hadhihi kallati qablaha, kalimat ini seperti kalimat yang sebelumnya. Bayyana subhanahu wa ta'ala annal ibada kulluhum jia'un illa man at'amahullah. Dalam kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hamba-hamba itu seluruhnya adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang Allah berikan makanan. Thumma yatlubu min ibadihi ayyastat'imuhu liyut'imahu. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hambanya agar mereka meminta makanan kepada Allah, supaya Allah memberikan makanan kepada mereka. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna alladhi yukhriju az-zar'a wa yadirru ad-dar'a huwa subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan zat yang mengeluarkan tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, dan yang menjadikan ambing susu hewan ternak melimpah air susunya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengeluarkan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah juga yang menjadikan hewan ternak gemuk dan banyak air susunya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa ra'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah oleh kalian kepadaku tentang apa yang kalian tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menanamnya ataukah kami yang menanamnya. Law nasha'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami menghendaki, niscaya benar-benar kami jadikan tanaman tersebut kering dan hancur, sehingga kalian menjadi orang yang heran dan tercengang. Al-Waqi'ah 63-65. Tsummal malu alladhi yahsulu bi al-harthu huwa lillahi 'azza wa jalla. Kemudian harta yang diperoleh dengan cara menanam itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang telanjang. Ai qad badat auratuhu, yaitu tampak, kelihatan, terlihat auratnya telanjang. Illa man kasahullahu wa yassara lahu al-kiswata, kecuali orang yang Allah berikan pakaian dan Allah mudahkan pakaian untuknya. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Ai utlubu minni alkiswata aksukum, maksudnya mintalah oleh kalian pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Di anna kiswata bani adama mimma akhrajahullahu ta'ala minal ardi, dikarenakan pakaian bani Adam, pakaian manusia itu termasuk dari perkara-perkara yang Allah ta'ala keluarkan dari bumi. Pakaian dibuat dari bahan kain kapas yang ada di tumbuhan, pohon kapas yang tumbuh dari tanah atau bumi, dan yang menumbuhkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Pakaian dari pohon, tumbuhan, dan yang menumbuhkan tumbuhan atau pohon tersebut adalah Allah. Walau sya'allahu, walau sya'allahu ta'ala lam tayassar dhalika, seandainya Allah menghendaki, niscaya tidak akan mudah terjadinya proses pembuatan pakaian. Jadi kalau Allah menghendaki, maka akan sulit untuk mendapatkan pakaian. Sulit tumbuh tumbuhan yang menjadi penghasil kapas. Kenapa? Allah tidak menghendakinya. Semuanya yang ada termasuk proses mendapatkan pakaian itu karena Allah memudahkannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang salah, yang sering salah di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wa hadza kaqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil haditsis sahih, hal ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadits yang sahih, qulubni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, seluruh manusia itu, setiap manusia itu banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fannasu yukhti'una lailan wa nahar, manusia itu sering salah di malam hari maupun di siang hari. Ayyartakibuna al-khata'a wa huwa mukhalafatu amrillahi wa rasulih bi fi'lil mahdhuri aw tarkil ma'muri, yaitu maksudnya manusia itu sering berbuat al-khata', yaitu menyelisihi perintah Allah dan rasulnya dengan cara melakukan perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara yang diperintahkan. Walakinna hadzal khata'a lahu dawa'un walillahil hamd, akan tetapi kesalahan ini memiliki obat dan segala puji bagi Allah. Wa huwa qawluhu, yaitu obatnya adalah firman Allah dalam hadis qudsi ini, fastaghfiruni aghfir lakum, oleh karena itu hendaknya kalian mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Ai utlubu maghfirati aghfir lakum, maksudnya hendaknya kalian minta ampunanku, memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Wal maghfiratu sitru dzanbi ma'a at-tajawuzi anhu, sedangkan al maghfirah ampunan artinya ditutupi dosa sehingga tidak terlihat, tidak tampak, tidak ada yang tahu, dan dilewati, tidak dihukum atas dosa tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mereka yang berdosa, bahkan yang banyak berdosa, maka tetap bisa mendapatkan keutamaan dari Allah dengan cara mohon ampunan kepada Allah. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa mereka tersebut. Ini menjadi penyemangat buat kita agar tidak berputus asa dari yang namanya dosa. Tetap ada peluang, kesempatan untuk bertobat dari segala macam jenis dosa. Di samping tentunya berusaha untuk menghindari dosa, kalaupun terjatuh maka segera minta ampun dan bertobat kepada Allah agar mendapatkan ampunan darinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan keterangan dan faedah dari hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.